أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-Mu. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, di rubrik Bimbingan Zikir kali ini, kami akan membacakan doa orang yang saling mencintai karena Allah. Pendengar, apabila saudara kita atau kerabat kita mencintai kita, kemudian mengucapkan kepada kita, "Uhibbuka fillah," maka hendaklah kita menjawab atau mengucapkan, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu," yang artinya, "Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya." Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Baik pendengar, mari kita sama-sama mengulangi doa tersebut. Ketika seseorang mengucapkan kepada kita, "Inni uhibbuka fillah," maka kita menjawabnya dengan, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Sekali lagi, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Artinya, "Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya." Lalu apabila ada orang yang menawarkan atau memberikan hartanya untuk kita, maka ucapkanlah, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika," yang artinya, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu." Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Baik pendengar, kita ulangi doanya, yaitu doa ketika kita diberi harta ataupun ditawarkan harta oleh orang lain. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Sekali lagi, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika," yang artinya, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu." Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.